أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani hingga kita dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab bersama Radio Hidayah, radio kesayangan Anda. Pada malam hari ini, pelajaran bahasa Arab yang akan kita pelajari adalah pada halaman 101 Tamrinus Tsani. Halaman 101 latihan kedua. Pada minggu lalu kita telah mempelajari sampai pada pelajaran ke-18 Ad-Darsus Tsamina Asyara, yaitu mempelajari tentang tamyiz. Yang mana pelajaran yang telah kita lalui pada Jumat lalu tentang isim tamyiz, yaitu isim nasab dan nakirah yang memberi penjelasan terhadap isim sebelumnya. Isim nakirah, isim mansub, nakirah yang memberi penjelasan pada isim sebelumnya yang masih belum jelas. Pada pelajaran ke-18 ini, tamyiz setelah istifham, setelah kam al-istifham. Sedangkan tamyiz setelah istifham ini, sebagaimana yang telah kita baca pada pelajaran ke-18 tentang hiwar, percakapan antara guru dengan para muridnya menanyakan tentang jumlah. Kam al-adad, kam menunjukkan al-adad, artinya berapa, yaitu jumlah, berapa jumlah. Kam ini istifham untuk menanyakan jumlah, istifham lil-adad. Bagaimana pada contoh, kam akhan laka ya Muhammadun, kam akhan laka ya Muhammad, berapa saudara laki-lakimu, hai Muhammad. Kam al-istibhamiyah, kam al-istibhamiyah itu ditanya, menanyakan tentang jumlah. Kemudian setelah kam, kita mesti menjawabnya dengan tamyiz. Tamyiz mufrad yang mansub. Contohnya, kam akhan laka, atau kam madinatan syahadta. Contoh yang lain, kam kitaban fil maktabati. Kam al-istibhamiyah yang menunjukkan, yang menanyakan jumlah. Yus'alu biha al-adad. Yus'alu biha an-adadin. Ini menanyakan jumlah. Setelah kam, itu hendaknya dijawab dengan tamyiz. وتحتاج إلى جواب وتمييزها مفرد منصوب. Contohnya, kam akhan laka. Akhan mufrad, dia mansub karena tamyiz. Tamyiz mansub. Fathah di akhirnya. Contoh yang lain, kam ukhtan laka, yang kita baca pada hiwar, percakapan pada halaman 100. Dan juga kam ajalatan lidarrajati, kam ajalatan lidarrajati, berapa jumlah roda sepeda itu. Berapa jumlah jumlah roda sepeda itu. Ajalah, kam ajalatan, berapa jumlah roda lidarrajati sepeda itu. Berarti kam menunjukkan, menanyakan tentang jumlah, yakni al-adad. Kemudian ajalatan tamyiz mansub, mufrad mansubun. Nah, itu sedikit keterangan tentang kam al-istifhamiyah, kam untuk bertanya. Setelah kam dijawab dengan tamyiz yang mansub. Nah, semoga kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar mengerti dan paham dengan sekilas penjelasan tentang tamyiz dan kam al-istifhamiyah, harful istifham, kam. Yang mana pada qawaidul lughah al-arabiyyah kita dapatkan tamyiz pada halaman 101 dalam buku Kaedah-Kaedah Bahasa Arab karangan Ustaz Aunur Rafiq. Nah, kembali kita kepada pelajaran kita Durusul Lughatil Arabiyyah Lighairin Natiqina Biha pada halaman 101, tamrin as-sani, iqra waktu, bacalah dan tulislah. Kita harapkan kepada semua para peserta dan para pendengar untuk kita minta keaktifan, partisipasi para peserta dan para pendengar untuk membaca tamarin yang akan kita lewati. Kita mulai daripada tamrinus sani, kemudian tamrinu as-salis. Tamrinus sani, perintahnya adalah ikra waktub, bacalah dan tulislah harakat al-akhir pada setiap kalimat. Dan pada tamrinus salis, perintahnya adalah ikra al-amsilah tal-atiyah, ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم وابد آخره. Bacalah contoh, contoh di bawah ini, kemudian letakkan pada titik-titik tempat yang kosong tamyizan, letakkan tamyiz untuk kam al-istifhamiyah pada contoh di bawah ini. Wabbit akhirahu, kemudian berilah baris akhir kalimat daripada tamyiz tersebut. Contoh yang pertama adalah kam ukhtan laka, kam qalaman indaka, kam sayyaratan fil jami'ati. Wabbit akhirahu, yani tulis harakat atau baris akhir daripada tamyiz. Nah, kita minta partisipasi para peserta dan para pendengar semuanya. Nah, tafadhal ya Bayuf. Baik, jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz yang telah menerangkan sedikit tentang pembahasan kam al-istifhamiyah Semoga peserta pelajaran bahasa Arab dapat memahaminya dan tentunya bisa nantinya membacakan tamarin yang sedang dipelajari ke studio, yaitu di nomor 0761-765-2255, atau sahabat didah bisa bertanya via SMS ke nomor 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon perdana kita pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Muhammad di Palem. Baik, tafadhal Ummu Muhammad. Iqra waktu. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Fi hadhil baiti ghurfatani kabirotani. Fatimatu laha tiflani sogironi. Li ainani wa udunani wa yadani wa rijilani. Naam. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri rukatani. Li binti miftahani. Lil baiti. Apa Ustaz? Lil baiti. Lil baiti miftahani. Naam. Saya dengar tadi lil binti. Ya, Ustaz. Nah. Lil baiti miftahani. Liman hatani bakorotani. Huma lil fallahi. Naam, sahih. Ahazani tobibani minal inkatra. La, huma min farinsa. Min faransa. Min faronsa. Naam. Fi koryati masjidani sogironi. Naam. At-tamrinu salif. Tamrinu salif. Ikra amsilat al-atiyata sumaldo fil farogi fimayali tamyizan li kam wadbit akhirihi. Wadbit akhirihi. Akhirahu. Kam ustad laka. Kam kolaman indaka. Kam sayyaratan fil jamiati. Kam himaron indaki. Kam isnan laka. Kam mat'aman fi hadhihi syari'i. Kam mat'aman fi hadhihi syari'i. Naam. Kam haklan fi koryatika. Sahih. Kam taliban fi faslikum. Kam taliban fi faslikum. Naam, ahsan. Kam idan fi sanati. Naam. Kam ajalatan lidarrojati. Kam nafidatan fi gurfatika. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panang. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Ummu Muhammad. Ya, Ustaz. Arti li ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Saya mempunyai dua tangan. Ainani. Dua mata. Udunani. Dua telinga. Wa yadan. Dan dua tangan. Wa rijlan. Dan dua kaki. Fi hadzal hayyi madrasatan. Di komplek ini terdapat dua sekolah. Naam, ahsan. Ma manal hayy? Komplek, Ustaz. Naam, ahsan ti. Lil baiti miftahani. Di rumah. Lil baiti. Rumah saya ada dua kunci. Sayanya mana itu? Lil baiti. Di rumah terdapat dua kunci. Naam. Rumah memiliki dua kunci. Miftahani. Mufradnya? Miftahun. Miftahun. Jamaknya? Belum dihafal. Belum tahu. Belum tahu. Miftahun. Miftahani. Mafatihu. Mafatihun. Ditulis Ummu Muhammad. Mafatihun. Mafatihun ya. Nah, miftahun, miftahani, mafatihun. Ya, Ustaz. Sama dengan masjidun, masjidani, masajidun. Maktabun. Bukan hanya makatibun. Kolamun. Aklamun. Aklamun, na'am. Talibun. Tulabun. Madrasatun. Jama'nya. Madrasatan. Jama'. Madrasatun. Madrasatun jamaknya. Madrasatun. Nah, sama dengan talibatun, talibatani, talibatun. Naam. Jazakillah khairan Ummu Muhammad di Panam. Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Tayyib jazakillahu khairan katsiran. لأمي محمد في بنام التي قد قرأت واشتركت في هذه الليلة المباركة أسأل الله أن ينفعها بهذا العلم النافع. طيب kita terima penelpon berikutnya pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Ana Pak Ujang, Ustaz. Pak Ujang. Baik, tafadhal Pak Ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrinus tsani. Iqra waqtu. Khalidun lahu abnanu abnani wa banatani. Ibnani. Ibnani wa banatani. Wa bintani. Wa bintani. Bin bintani. Wa bintani. Naam, bintun bintani. Jamaknya? Banat. Banatun, naam. Sanian? Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Naam. Fatimatun laha tiflani saghirani. Fatimatu. Fatimatu laha tiflani saghirani. Naam. Li ainani wa uzunani. Waidani, wayadani, wayadani, wayadani, warijlani. Naam. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri raq'ataini. Raq'atani. Raq'atani. Lil baiti miftahani. Liman hatani al-baqaratani. Huma lil falahun. Lil falahi. Lil falahi. Naam. Ahadhani li tabibani. Ulang. Min inkiltara. Diulang Pak Ujam. Ahadhani tabibani. Ahadhani tabibani min inkiltara. Min inkaltra. Min inkaltra. Naam. Nah. Huma min Faransa. Sahih. Fi qaryati masjidani saghirani. Sah. Tamrinun salis. At-tamrinus salisu. At-tamrinus salisu. Iqra al-misalati al-atiyati. Iqra. Thumma al-amsilata. Iqra al-amsilata al-atiyata. Thumma da' fil firari. Fima yali. Fil farari. Fil farari fima yali tamyizan li kam wa dabti akhirati. Wadbit. Wadbit. Akhirahu. Akhirahu. Naam. Kam ukhtan laka. Kam kolamuha indaka. Kam kolaman indaka. Naam, sahih. Kam sayyaratan fil jami'ata. Jami'ati. Kam kitaban indaka. Kam ukhtan laka. كم سيارة في هذا الشارع؟ كم مسجدا في قريتك؟ كم سبورة في فصلكم؟ كم سبورة؟ كم سبورة في فصلكم؟ ليس صو س سبو نعم. كم سبورة في فصلكم؟ كم عيدا في السنة؟ في السنة. كم عيدا في السنة؟ ألف لام في السنة. في السنة. نعم. كم عجلة للدراجات؟ للدراجات. صحيح. كم نافذة في غرفتك؟ نعم أحسن. في غرفتك. نعم أحسنت Pak Ujang di Pasar Pusat. نعم. Pak Ujang artikan ya, satu persatu dari nomor satu. Khalidin mempunyai dua anak. Laki-laki. Laki-laki dan dua anak perempuan. Naam, ahsan. Pada rumah itu ada dua. Di dalam rumah. Di dalam rumah ada dua kamar yang besar. Naam. Dua kamar. Fatimah besar. Memiliki dua anak kecil. Naam. Li. Aku. Li. Dua telinga. Li apa artinya? Aku memiliki. Naam. Dua telinga, dua mata, dan dua tangan, dan dua kaki. Sahih. Pada komplek ini ada dua sekolah. Di dalam komplek ini dua? Di dalam komplek ini ada dua sekolah. Naam. Salatul Fajri rakaatani. Salat Fajri dua rakaat. Naam. Di rumahku, di rumah ada dua kunci. Lil baiti miftahani. Milik rumah. Di rumah, bukan di rumah memiliki dua kunci. Kalau di rumah, fil baiti. Kalau lil baiti, milik rumah. Rumah itu memiliki dua kunci. Rumah yang memiliki dua kunci, yes. Bukan di dalam rumah. Liman hatanil bakaratani. Milik siapa sapi betina, dua sapi betina itu? Dua ekor sapi betina. Dua ekor itu. Sapi betina itu. Naam. Huma lil fallahi. Keduanya milik petani itu. Naam. Apakah dokter itu dari Inggris? Tidak. Apakah dua dokter itu dari Inggris? Naam. Tidak. Keduanya dari Perancis. Sahih. Di kota ini ada dua fi masjid karyati, kecil. Di karyati. Di kota, di kampung kan? Naam. Di kampung ini ada dua masjid. Ya itu ya apa namanya? Di karyati. Di kampungku. Naam. Di karyati masjidani sawirani. Di kampungku ada dua masjid. Dua masjid? Yang kecil-kecil. Kecil, naam. Ahsan ta, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Barakallahu fiik. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Pak Ujang. Taib, jazakallahu khairan katsiran li Pak Ujang. Alla alladhi qad qara'a fi hadhihi al-lailah darsal lughati al-arabiyyah at-tamarin. Taib, jazakallahu. Sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, silahkan kembali kami mengundang partisipasi antum bagi antum yang ingin bacakan bahasa Arab pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Silahkan di line telepon 0761 765 2255, atau bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan via SMS silahkan di nomor 0812 684 20000. Baik, kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Ma Abu Abdul Ghani di Panam. Baik, tafadhal Abu Abdul Ghani. Iqra waktu. Khalidun lahu ibnani wa bintani fi hadzal baiti urfatani kabirotani Fatimatu laha tiflani suhirotani li ainani wa udunani ta'ani dan jilani fi hadzal hayyi madrasatani salatul fajri rak'atani il baiti istahani liman hatani bakaratani lil fallahi ahadha mil ahadha mit tayi ahadha mit tabibani ila intadra ahadhani ahadhani tabibani ahadha mit tabibani ila intadra min la min huma min faransha laysa minal bal min min inkaltra ahadhani tabibani min inkaltra naam sahih la huma min faransha naam di koryati masjidani sabatani naam ulangi di koryati masjidani Masjidani Cogironi Naam Iqra Amsilata Al-amsilatal atiyah Iqra Amsilatal atiyata Summa do'fil Khawrawi Khimayali Tamhizan Lilkam Wabit Afirahu Naam sahih Kampuh tanlaka Kampuh man indaka Kam sayyaratan fil jami'ati Kam kitaban indaka Kam kamusan laka Kam jawalatan fi hadas syari'i Kam bantan fi karyatika Kam kursiyan fi fatriku Kam yauman fi sanati Kam ajalatan daro jati Lidaro jati nam Kam ajalat Daro jati Kam sariron Fi hurfat Hurfatika Kam sariron Fi Kam sariron Fi hurfat Naam Ahsanta Pak Abu Abdul Ghani di Panam Jazakallahu khairan Barakallahu fiik Pak Abu Abdul Ghani Naam Ma makna Al-Hayyu Kompleks At-Tabibani Dua dokter Dua orang dokter Koryati Kampungku Kalau kampung kamu Koryatuka Kampung dia Koryatuhu Kampung mereka Koryatukum Mereka Koryatukum Mereka apa? Koryatuna Kita itu Kampung mereka Koryatuhum Koryatuhum Kalau kampung kalian? Koryatukum Koryatukum Naam Ahsan Masjidani Jamaknya? Masajidun Sogirani Jamaknya? Cihorun Kabirani Kibarun Rokatani Rokatun Mufradnya tuh Jamaknya Rokatin Nam Rokatun Rokatun Kalau mansuk atau majrur baru Rokatin Madrasatun Jamaknya? Madarisun Madrasatun? Madrasatun Madarisu Madarisu Madrasatun? Madrasatani Madarisu Bakaratun Abukar Abukar Naam Ahsan Jazakallah khairan Pak Abu Abdul Ghani Di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Taib, jazakallahu khairan kathiran. Aba Abdul Ghani fi Panam, alladhi qad qara'a tamarina al-lughah al-arabiyyah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ibu Mursyidah di Marsan. Ibu Mursyidah di Marsan. Tafadhol Umma Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fatimatu laha tiflani sawirani. Li aynani wa adhanani wa yadani wa rijlani. Wa uzunani. Li aynani wa uzunani wa yadani wa rijlani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri rak'atani. Lil baiti miftahani. Liman hatani al-baqaratani. Huma lil fallahi. Ahadzani tabibani min Inkatra. La, huma min Faransa. Fi qaryati masjidani sawirani. Iqra amthilat al-atiyati summa ba'fi al-farari fi ma yali tamizan kam wadbit akhirahu. Kam ukhtan laka, kam qalaman indaka, kam sayyaratan fil jamiati, kam kurasatan indaka, kam sa'atan laka, kam madrasatan fi hadha syari'i, kam masjidan fi qaryatika, كم مكتبا في فصلكم كم شهرا في السنة كم عجلة للدراجة كم سريرا في غرفتك. نعم أحسنتي إبو مرشدة دي مرسان جزاك الله خيرا بارك الله فيك إبو مرشدة. Nomor satu tadi artinya yang ibu baca. Kam kurasatan indaka. Berapa buah buku tulis di sampingmu? Indaka. Padamu. Nah, jawabnya? Indi kurwasatani. Nah, kalau memiliki barang, sesuatu benda namanya inda, maka inda. Kalau orang, kalau saudara, apa? Pertanyaannya indaka. Kalau untuk orang, berapa saudara kamu? Memakai apa? Laka. Laka, bukan indaka. Contoh. Kam ukhtan laka. Nah, contoh nomor dua. Kam ukhtan laka. Nomor dua, kam ukhtan laka, bukan kam ukhtan indaka. Itu beda memakai indaka dengan laka. Nah, jazakillah khairan. Kam nomor tiga, lanjutkan. Kam madrasatan fi hadha syari'i. Jawabannya? Fi hadha syari'i madrasatani. Madrasatani, kabiratani. Nomor empat. Kam masjidan fi qaryatika. Fi qaryati masjidani. Naam. Kam maktaban fi faslikum. Fi faslina maktabani. Naam. Kam syahran fi sanati. Fi sanati 12 syahran. Naam, ahsan. Kam ajalatan lidarajati. Lidarajati ajalatani. Kam sariran fi urufatika. Fi urufati sarirani. Naam, sahih. Ahsanti, jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan kathiran li ummi Mursyidah fi Marsan allati ishtarakat fi hadhihi al-lailah li qira'ati tamarin al-lughati al-arabiyyah. Baik, kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Abu Izafi Syariq Tiyung. Akhi. Aywa, tafadhal Abu Izafi Syariq Tiyung. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra waktub. Khalidullahu ibnani wa bintani. fi hadzal baiti qurbatani kabirotani. Naam. Fatimatul laha tiflani khairani. Fatimatu li ainani wa uzunani wa yadani wa rijalani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri raka'atani. Naam. Bil baiti miftahani. Iman hatani liman hatani al-bakratani kuma lil-fallahi ahadha lil-tabibani min inkatra la huma min faransa fi qaryati masjidani faghirani. Ikra al-amthilata al-atiyata ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واكتب واضبط آخره. واضبط آخره. كم أخطر لك؟ كم قلما عندك؟ كم سيارة في الجامعة؟ كم ساعة عندك؟ Kam ibnan laka? Naam. Kam undukan fi hadhi sari? Naam. Fi hadha sari? Kam masjidan fi qaryatika? Kam rijalan fi faslikum? Kam rajulan fi faslikum? Kam yawman fi kisarati? Naam. Kam ajalatan fi darajati? Kam sariran fi warfatik? Naam, asantaf Abu Izza di Jalan Tiung. Abu Izza, kalau berapa bulan dalam setahun? Apa syaratnya? Kam sahran fisalati? Jawabnya? Kam sahran fisalati? Dijawab? Fisalati asara Ida asara Sa'ara Isna asara sanat syahran. 12 bulan. Isna asara syahran. Nama Abu Izza? Biasa saja. Sebutkan mufrad dari miftahani. Mafatihun. Jamaknya sah ya? Jamaknya? Mafatihun. Mufradnya? Maftuhun. Betul itu maftuhun. Miftahun. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Jazakallah khairan, barakallahu fi. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Abi Izza. Taib, jazakallahu khairan katsiran li Abi Izza fi Syari' Tiung. La'alla ma qara'a tahassala ala syai muhim. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'a Pak Amron? Na'am. Na'am, tafadhal Pak Amron. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra' waktub. Khalidun lafu abnani. Ibnani. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Fi hazal baiti urfatani kadirotani. Fatimatu laha tiflani sorirani. Li ainani wa uzunani wa yadani ورجلان في هذا الحي مدرستان صلاة الفجر ركعتان للبيت مفتاحان لمن هاتان البقرتان هما للفلاح أهذان الطبيبان من إنكلترا هما من فرنسا في قريتي مسجدان صغيران اقرأ الأمثلة الأتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم أخيره لكم في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم وقبت أخيره نعم بامران ليس فراغي فراغي فا في الفراغ في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم وقبت أخيره نعم أخيره نعم كم أخلك كم kolaman indaka ulang pertama yang pertama kampuh talaka kam kolaman indaka kam sayyaratun fil jami'ah kam sinaran indaka kam sa'atan kam sa'atan laka kam fundukan fi hadzal syari'i naam Pak Amran ulang yang nomor 2 yang memakai laka beda dengan indaka kam sa'atan laka kam fundukan fi hadzal syari'i kam masjidan fi qaryatika كم طالبا في فصلكم كم عيدا في السنة كم أجلة للدراجة كم سريرا في غرفتك نعم جزاك الله خيرا Pak Amran di Sukajadi نعم Pak Amran نعم Tiflani mufradnya Kiblani Tiflani. Mufradnya Tiflun. Jamaknya Tiflun. Tiflun, Tiflani. Tiflun. Atfalun. Atfalun. Naam, Raudatul Atfal, taman kanak-kanak. Raudatul Atfal. Raudatul Atfal. Naam. Atfalun jamak dari Tiflun. Tiflun. Naam. Kemudian Baqaratani. Mufradnya? Ustaz. Baqaratani. Baqaratani. Baqaratun. Baqaratun. Jamaknya Bakorun Abokorun Bakorun Abokorun Naam Tobibun Tobibun Atibau Atibau Musannanya Atibani Tobibun Tobibani Tobibani Naam Masjidun Musannanya Masjidun Masjidani Masjidani Masjidani Jamaknya Masjidun Naam Ahsan Jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Naam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan Barakallahu fiik Ahsan Naam Tepat dulu Ba'da Pak Amran Taib, jazakallah khairan kathiran buat Pak Amran yang telah bergabung pada malam hari yang berbahagia ini. Taib, Langsung saja kepada penelpon berikutnya kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Ummu Baihaqi di Arinka Ustaz. Tayyib, tafadhal Ummu Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa kutub. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fatimatu laha tiflani saghirani. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri raq'atani. Lilbaiti miftahani. Liman hatani baqaratani. Huma lilfalahi. Ahazani tabibani min inkartu. La huma min faran. Faransa. Fi qaryati masjidani saghirani. Ulangi. Fi qaryati masjidani saghirani. Iqra al-amsilatan atiyata. Iqra al-amsilata atiyati summa dhafil farag. Sima ya tamyiz kam tamyizan tamyizan likam wat bit akhirahu. Naam. Kam qalaman indaka kan sayyaratan fil jami'ati. Kam kitaban indaka. Kam uhtalaka. Sahih. Kam masjidan fi hadza sari'i. Sahih. Kam madrasatan fi Koryatika. Kamu kursi ya Mas Kak. Nah. Kamu kursi yang fi faslikum. Sahih. Kamu syahwan fi sanati. Kamu ajalatan lid darajati. Kamu sariram fi warfatika. Naam, ahsanti Ummi Baihaqi di Arengka 2. Naam, Ummi Baihaqi. Li ainani wa udhunani wa yadani wa rijlani. Sebutkan rubah menjadi mufrad. Ainun. Li ainun. Li ainun. Udhunun. Wa udhunun. Wa udhunun. Wa yadun. Wa rijlun. Naam. Fatimatu laha tiflani sawirani. Mufrad. Fatimatun laha tiflun sagirun. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Khalidun lahu bintun. Ibnun wa bintun. Naam. Jama' baqaratun. Jamaknya Abqarun. Miftahun. Mafatihun. Naam. Mafatihun. Masjidun. Masajid. Sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun. Tabibun. Tabibun. Jamaknya? Kumpi. Atibba'u. At-tibau. Kalau talibun? Talabun, Ustaz. Talibun? Talabun. Tul. Itulabun. Tulabun, nam asanti. Jazakillah khairan, umumi wahaki di arengka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Naam. Baik, jazakillahu khairan katsiran li ummi Baihaqi fi Arinka allati qad qara'at fi hadhihi al-lailatil mubarakah darsa al-lughatil arabiyyah. Baik, sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengundang partisipasi antum pada malam hari yang berbahagia ini. Bagi antum yang ingin bergabung untuk membacakan bahasa Arab, silahkan langsung hubungi di line telepon 0761 765 2255 atau via SMS 0812 684 20000. Baik, kita terima penelpon berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Dengan Ummu Hasbi di Asofa. Baik, tafadhal Ummu Hasbi. At-tamrinu tani Iqra' waqtub. Khalidun lahu ibnani wa bintani. Fi hadzal baiti hurfatani kabiratani. Fatimatu laha tiplani faghirani. Fi ainani wa udunani wa yadani wa rijlani. Fi hadzal hayyi madrasatani. Salatul fajri ro'atani. Lil baiti miftahani. Liman hatani lil baqaratani. Huma lil fallahi. Ahadani tabibani min Inkaltra. La huma min Faransa. Fi qaryati masjidani sahirani. At-tamrinu ta'alif. Naam. Ikra al-mis'am al-amsulatal atiyati summa do'fil fara'i timayali tamhizan li kam wadbit akhirahu. Naam. Kam uhtalaka. Kam kalamal kalaman indaka. Kam sayyaratan fil jami'ati. Kam daftaran indaka. Kam ibnan laka. Kam ibnan laka. Kam sayyaratan fi hajasari. Kam baitan jadidan fi karyatika. Sahih. Kam nafijatan fi faslikum. Naam. Kam sahran fi sanati. Kam ajalatan lidarajati. Lidarajati. Kam ajalatan lidarajati. Kam sariran fi hurfatika. Naam, ahsanti. Lanjutkan tamrin rabi' Ummu Hasbi. Tamrin rabi' hawil al-mubtada. Al-mubtada'an fi kulli min al-jumalil atiyati ila mutanna. Al-mubtada'ah. Naam. Hawil al-mubtada'ah. Hawil al-mubtada'ah fi kulli min al-jumalil atiyati ila mutanna. Naam. Misalun. Haza kitabun. Hazani kitabani. Sahih. Haza kolamun. Hazani kolamani. Naam. Hazihi listoratun. Hatani istoratani. Haza tolibun. Hazani tolibani. Hazihi tolibatun. Hatani tolibatani. Naam, sahih. Hazar rojulu mudarrisu. Hazani rojulaini mudarrisani. Hazani rojulani. Hazani rajulani mudarrisani. Hazat talibu minal hindi. Hazani talibani minal hindi. Hazihi sa'atu minal yabani. Hatani sa'atani minal yabani. Hadhis sayaratu lil mudiri. Atanis sayarat tani lil mudiri. Liman hazal miftahu? Liman hazanil miftahani? Liman hazihil mil'aqatu? Liman hatani mil'aqatani? Naam, ahsanti Ummi Hasbi di Jalan As-Sofa. Ma mana al mil'aqatu? Mil'aqatu, Pak Sat. Naam. Tendok. As-sa'atu? Jam. Mudarrisun? Guru. Musannanya? Mudarrisani. Jamaknya? Mudarrisuna. Naam, ahsan. Talibatun, musannanya? Talibatani. Jamak? Tulab. Talibatun. Tulabun. Khata. Talibatun. Talibatun, naam, ahsan. Talibun jamaknya? Tulabun. Tulabun. Jazakillah khairan Ummi Hasbi di Jalan Al-Sofa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kita lanjutkan pada tamrin rabi' wal khamis was sadis ilal akhir. Tamrin rabi' kita merubah mubtada pada setiap kalimat di bawah ini kepada musanna. Merubah mubtada yang mufrad kepada musanna. Dan juga pada tamrin al-khamis, latihan kelima, iqra al-kalimat al-atiyah waktubha ma'adabti awakhiriha. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan tulislah akhir daripada harakat akhir pada setiap kalimat. At-tamrin as-sadis, sanni al-kalimatil atiyah, jadikan musannah kalimat-kalimat berikut ini. 6. Tafaddalu. Taib, jazakillahu khairan li Ummi Hasbi fi As-Safa yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari yang berbahagia ini. Dan taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Arif di Geraha. Baik, tafadhal Ummu Arif. Hawil mubtada'u fi kulli minal jumalil atiyati ilal musanna. Hawilil mubtada'a. Hawil al mubtada'a. Hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ilal musanna. Ilal musanna, nah. Misal, haza kitabun. Hazani kitbani. Kitabani. Kitabani. Sahih. Haza qalamun. Hazani qalamani. Hazihi misparatun. Hatani misparatani. Haza talibun. Hazani talibani. Hazihi talibatun. Hatani talibatani. Po-nya panjang kan? Talibatani. Talibatani. Hazar rajulun. Hazar rajulu. Hazar rajulu mudarrisun. Naam. Hazani. Hazani rajulani mudarrisani. Sahih. Hazat talibu minal hindi. Hazani talibani minal hindi. No. Hadhihi as-sa'ata min al-yaban. Hatani as-sa'at. Sa'atani min al-yaban. Naam. Hadhihi as-sayyaratu lil-mudiri. Hatani as-sayyaratani lil-mudiri. Liman hadha al-miftahun? liman hazani miftahani liman hazihil mil'akotu liman hazani mil'akotani. Naam. Iqra' al-kalimatil atiyah waktubha ma'adabti awakhiriha. Tamrinul khamis. Ya. Lanjutkan. Naam. Kilabani. Naam. Ulangi. Kalbani. Naam. Maktabani. Sahih. Qamisani. Akhawani. Naam. Mandilani. Sahih. Mistaratani. Ukhtani. Imra'atani. Naam. Apa mufrad dari kalbani? Kilabun. Mufradnya? Kalbun. Kalbun ya. Afan. Kalbani jamaknya? Jamaknya kilabun. Dengar bu? Iya. Nah, jamaknya kilabun. Kilabun. Maktabani, mufradnya? Maktabun. Maktabun. Jamaknya? Makatibun. Sahih. Komisani, mufrad? Komisun. Jamak? Kumsanan. Naam. Akhawani? Akhun. Jamaknya? Ihwatun. Sahih. Mindilani? Mandilun. Jamak? Enggak tahu, saya Ustaz. Mandil. Sahih, Abu Ayub. Mandilun, mandilani. Mandil. Mandil, Ustaz. Naam. Mistaratun. Jamaknya? Jamaknya mistaratun. Mistaratun. Ukhtani. Ukhtun. Imra'atun. Jamaknya? Mufradnya? Imra'atun? Mar'atun. Mar'atun. Imra'atun itu sama dengan mufrad. Imra'atani, imra'atun jamaknya. Imra'atun, imra'atani, imra'atun. Kalau nisa'un? Imra'atun juga kan. Nah. Nisa'un jamak dari imra'atun. Naam. Lanjutkan sami al-kalimatil atiyah. Syairatun syairatani. Naam. Tabibatun tabibatani. Waladun waladani. Sahih. Lugotun lugotani. Naam. Sodikun sodikani. Tajirun tajirani. Mil'akotun mil'akotani. Mudarisun mudarisani. Sahih. Babun babani. Naam. Ismun ismani. Naam. Haza hazani hazi hatani. Naam, sahih. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kam al-aidu. Al-ajalatu jama' ajalatun. Al-hayyu jama' ahya'un. Naam. Ar-riyalu jama' riyalatun. Naam. Rok'atun rok'at, ar-rok'atu jam'un rok'atun. Naam. Al-mistaratu jam'un masatirun. Masatirun, naam. Ahsanti, jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha Raja Wali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khairan li Ummi Arif di Geraha Raja Wali. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal ba'da Ummi Arif. Baik, jazakallahu khairan Ummi Arif. Ala qira'atiki fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Terima kasih banyak atas bacaannya pada malam hari yang berbahagia ini, Ummu Arif. Baik, kita terima penelpon berikutnya pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Ibu Lina di Sarin Fajar Ujung. Aywa, tafadhali. Hawil al-mubtada'a fi kulli min al-jumalil atiyati ila musanna. Sahih. Misalun. Haza kitabun. Hazani kitabani. Haza kolamun. Hazani kolamani. Hadhihi misaratun. Hatani misaratani. Haza talibun. Hazani talibani. Hadhihi talibatun. Hatani talibatani. Haza rajulu mudarrisun. Hazani rizilani. Rajulani. Rajulani mudarrisani. Nah. Haza talibu minal hindi. Hazani talibani minal hindi. Hadhihi sa'atu minal yabani. Hatani sa'atani minal yabani. Sahih. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hatani sayyaratani lil mudiri. Nah. Liman hazal mitahu. Liman hazanil mitahani. Sahih. Liman hadhihi lil aqatu. Liman hatanil mil aqatani. Tamrinul khamis. Iqra kalimatul al-kalimatil atiyat. Jadi apa Ustaz? Maf'ul. Maf'ulun bih. Naam. Tanda nasabnya? Kasrah. Ya anna min. Li'anna jamak. Li'anna jamu taksir. Naam. Iqra al-kalimatil atiyati waktu buha ma'adobati awakhiriha. Kalbani, maktabani, komisoni, akhwani, mandilani, mistorotani, uktani, imroatani. Naam. Kamil kalimatil atiyati. Tayyarotani, tawibatani, wala wil waladani. Naam. Lugotani. Sahih. Wasiqani. Naam. Tajirani, mil'aqotani, mudarrisani, babani, ismani, hazani, hatani. Naam. Ibu Lina. Tamrin sadis ini sebutkan mufrad musanna jamaknya langsung. Sayyaratun. Sayyaratun, sayyarotani, sayyaratun. Naam. Tobibatun. Waladun, waladani, auladun. Naam. Lugtun, lugotani, lugotun. Lugotun. Lugotun. Naam. Sadiqun, sadiqani, asdiqa'u. Naam, sahih. Tajirun, jironi, tujjarun. Naam. Mil'akotun, mil'akotani, mil'akotun. Mudarrisun, mudarrisani, mudarrisuna. Babun, babani, abawabun. Ismun, ismani, asma'u. Naam. Haza, hazani, haulai. Hazihi, hatani, ulaika. Haulai. Haulai. Sama. Haulai sama dengan haza ya. Naam. Isyara lil qarib. Kalau isyara lil baid baru ulaika. Naam. Oh. Hadhihi hatani haulai. Naam. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kam al-idu. Al-ajalatu jam'un ajalatun. Al-hayyu jam'un ahya'un. Ar-riyalu jam'un riyalatun. Ar-ro'atu jam'un ro'ata ro'ka'atun. Al-mistaratu jam'u masafil. Naam. Tadi mil'aqotun mil'aqotani mala'i. Jamaknya? Mil'aqotun. Jamaknya mala'iqun. Oh, mala'iqun. Naam. Mala'iqun. Apa artinya? Sendok. Sendok. Tujarun. Pedagang. Para pedagang. Al-ajalatu. Roda. Roda. Roda. Ar-rialu. Rial. Nah, rial. Al-mistaratu. Mister. Penggaris. Penggaris. Ar-rok'atu. Rokaat. Nah, rokaat. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Ibu Lina di Pajar Ujung. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Ayub, soal min ar-risail. Taib. Jazakillahu khairan katsiran li ummi Lina fi Pajar Ujung allati qad qara'at tamarin al-lugha al-arabiyyah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Terima kasih buat Ummu Lina yang telah membacakan tamrin-tamrin sekaligus menjawabnya, tamrin-tamrin bahasa Arab pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga dapat dipraktikkan dalam kesehariannya pelajaran bahasa Arabnya. Amin. Baik, kita berpindah ke pertanyaan via SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa disebutkan artinya kata kata yang setelah kam? Saya kurang ngerti. Nah, pada tamrin as-salis, kam ukhtan laka, pada contoh, kam ukhtan laka, berapa jumlah, berapa orang saudara perempuan kamu? Kam ukhtan laka, berapa jumlah saudara perempuan kamu? Kam qalaman indaka, berapa pena milikmu? Berapa buah pena yang kamu miliki? Kam sayyaratan fil jamiati, berapa buah mobil di universitas? Itu contoh pada tamrinus salis, kalimat setelah kam. Bagi as-sa'il, penanya, setelah kam kalimatnya tamyiz untuk menerangkan kalimat sebelumnya kam. Pertanyaannya memakai kam al-istibham untuk bertanya, bertanya tentang jumlah atau beberapa banyak. Jawabnya dengan tamyiz. Contohnya, kam ukhtan laka, berapa orang saudara perempuan kamu? Li ukhtun wahidun, atau li ukhtani isnatani, li salasatu akhawatin. Kalau kita mengartikan kalimat setelah kam, kalimat apa yang kita pakai? Tentu kita yang mengetahui artinya, karena kita bertanya tentang apa yang kita pertanyakan. Contohnya, kita hendak menanyakan jumlah buku. Tentu setelah kam, tentu kitab. Kam kitaban indaka, kam kitaban indaka, berapa buah buku padamu, berapa buah buku yang ada padamu. Itu makna. Tentu kita memakai, bertanya kepada seorang menggunakan kam. Tentu pertanyaannya apa yang hendak kita tanyakan? Tentu yang bertanya yang lebih tahu arti daripada kalimat setelah kam. Kam kuban indaka, berapa buah gelas yang kamu miliki? Berapa buah gelas padamu? Sama, li kubun wahidun, karena pertanyaannya bertanya jumlah. Kita jawab li kubun wahidun, satu buah gelas. Kalau dua, kubani isnani. Kalau tiga, salah satu akwabin. Nah, seperti itu. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan ala soal. Nah. Soal tsani fi tayyib. Adapun pertanyaan yang melalui SMS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menanyakan jam berapa atau berapa jam, bagaimana kaedah pemakaiannya? Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Kam sa'atal ana? Jam berapa sekarang? Kam sa'atan al ana? Itu menanya jam. Berapa jam berapa sekarang? Kam sa'atan al ana? Naam. Jazakallahu khairan. Naam. Qadar akhir soal. Baik, sahabat jazakallahu rahimani wa rahimakumullah. Berikut SMS yang terakhir sekaligus penutup acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bahasa Inggris, kata air, pasir, udara tidak ada jamaknya atau tidak bisa dihitung. Tapi di dalam bahasa Arab, ma'un jamaknya miyahun. Jadi jamak miyahun apa maknanya? Bagaimana mengucapkan tiga air, tiga udara dari AAG, Abu Abdul Ghani? Gimana Abu Ayyub menjawabnya? Kalau di dalam bahasa Inggris seperti itu, memang tidak bisa dihitung. Tapi di dalam bahasa Arab ada jamaknya, miyahun. Kalau dia banyak, airnya banyak, kayak miyahun. Kalau airnya satu gelas, lewat satu gelas, berarti melebihi satu gelas, berarti miyahun. Contohnya banjir, sungai banjir, meluap sungainya, itu miyahun. Sudah melampaui batas, itu menunjukkan jamak untuk benda atau zat yang cair. Contoh hawaun, tak ada jamaknya, ya kan? Ada Abu Ayyub, jamaknya hawaun, tidak ada. Kadang-kadang ada yang memakai jamaknya dan ada yang tidak memakai jamaknya. Apa jamaknya hawaun? Nah, itu Abu Abdul Ghani, jazakallahu khairan ala su'alik. Dan diakhiri dari pertanyaan Abi Abdul Ghani, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sedikit saya menerangkan tentang pemakaian kam al-istibham. Ada dua pemakaian, bisa juga kam al-istibham ini tamyiznya majrur. Wajuz jar tamyiz kam iza dakhala alaiha harfu jar. Boleh dimajrurkan tamyiznya majrur, tamyiz dari kam majrur, apabila dimasuki oleh huruf jar. Contohnya kita menanyakan tentang harga sesuatu, harga kitab. Kita menanyakan bikami, bikam, bikam rialin hadzal kitabu, bikam kirsin, atau bikam dirhamin, dirhamin majrur, tamyiznya majrur, bikam dirhamin berapa dirham, bikam rialin ishtaraita hadzal kitabu, berapa rial kamu beli buku ini. Itu tamyiznya boleh majrur, apabila dimasuki oleh huruf jar bikam. Pertanyaannya bikam. Bikam rubiyatin ishtaraita hadzal kitabu, berapa rupiah kamu beli buku ini? Nah, itu menunjukkan harga, menanyakan tentang harga. Tamyiznya majrur. Nah, baiklah, jazakumullah khairan para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.